Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuj'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa adah sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qodah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa allawistaqamu 'alal thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tariqatul qaum musyayyadatun bil kitabi was sunnah wa li annaha mabniyatun ala suluki akhlaqil anbiya wal asfiya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah gerakan hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk memburu majlis ilmu dan majlis zikir, sebagaimana para malaikat pun, malaikat sayyarah namanya. Sayyarah itu malaikat tukang jalan-jalan. Yang diburu oleh para malaikat sayyarah atas perintah Allah untuk mencari di muka bumi ini, memburu dua majlis, majlis ilmu dan majlis zikir. Maka insya Allah pengajian Arba'in di Batu Tulis ini dua majlis disatukan, majlis ilmu dan majlis zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha. Qila ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Qal hilaku dzikr. Satu waktu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, apabila kalian melewati taman-taman surga, marartum. Lalu para sahabat terkaget-kaget, kok ada taman-taman surga di dunia? Bertanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah? Riyad itu jama' taksir, plural. Bentuk tunggalnya adalah raudhah. Taman-taman surga, apa yang dimaksudkan ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaku dzikr. Hilak jamak dari halqah. Kalau satu halaqah, ya kalau jamak jadi hilaqah. Hilaqah. Jadi halqah-halqah dzikir, itulah taman-taman surga. Pantesan kata ibu-ibu, baru duduk aja udah bawaannya teh anteng. Tapi antengnya awas, jangan sampai tidur. Saking betah di taman surga jadi ngantukan. Harusnya kalau betah tambah apa? Melotot matanya. Hatinya tambah terbuka. Siap Bapak Ibu sekalian menyelesaikan duduk di majelis ilmu dan majelis zikir? Jadi majelis-majelis zikir adalah taman-taman surga. Sebelum kita nanti mendapatkan taman surga, kapan? Di alam kubur bagi orang yang beriman, alam kubur Allah ciptakan menjadi taman-taman surga. Sebelum nanti memasuki surganya di akhirat nanti. Jadi alam kubur adalah taman-taman surga. Sehingga orang yang mukmin di taman-taman surga diizinkan oleh Allah berkumpul seperti sekarang. Tapi enggak bakalan bisa kalau tidak satu sifat, satu komunitas ketika di dunia. Kira-kira orang yang doyan mabuk mau enggak duduk di sini? Ngerasa di gimana? Kata orang Sunda, dicarekan. Begitu juga nanti di alam barzakh, Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitab Ar-Ruhnya menyebutkan bahwa al-arwah al-muna'amah, ruh-ruh yang diberi nikmat oleh Allah, di mana alam barzakhnya menjadi taman-taman surga bagi mereka, mereka diizinkan kumpul-kumpul. Sebab salah satu penyempurna kenikmatan kumpul dengan orang yang kita cintai, yang satu hati dengan kita, yang satu komunitas dengan kita. Ya, kalau sendirian aja, tapi kita menikmati fasilitas yang hebat-hebat, tapi sendirian enak apa enggak? Sempurna enggak nikmatnya? Itulah yang dipinta oleh para sahabat, khawatir nanti di mahsyar tidak berjumpa dengan Nabi dan tidak disatukan dengan Nabi. Maka Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mau Bapak Ibu sekalian kumpulnya di dunia saja? Mau enggak? Kumpul di sini bareng-bareng, tapi di alam barzakh enggak bisa gabung, sedih enggak? Nah, itu yang disedihkan oleh para sahabat, sehingga menjadi sebab nuzul turunnya ayat yang dibacakan tadi. Menjadi sebab turun ayat itu. Apa artinya? Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah. War rasul, lewat rasulnya. Faulaika, maka mereka itu ma'alladzina, disertakan dengan orang-orang an'amallahu alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Min lil bayan, minan nabiyin, para nabi. Amin ya robbal. Wasiddiqin, para ulama. Wasyuhada, para syuhada. Wassolihin, orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqo, sebab itulah sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya rafiq, pendamping. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ketika sakaratil maut, jangan sedih, akan disertakan dengan rafiq kita. Rafiq itu siapa? Pendamping kita. Kalau kita cinta kepada ulama, nanti ketika sakaratil maut enggak sendirian. Itu maksudnya. Nanti di alam barzakh enggak sendirian. Nanti di mahsyar enggak sendirian. Syaratnya apa? Taat kepada Allah dan rasulnya. Rasulnya sudah ada? Sudah tiada. Penggantinya siapa? Khalifahnya atau al-ulama atau Al-Kahfi 17 menyebutnya waliyan mursyida. Jelas Bapak Ibu sekalian? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi wajib punya guru tuh. Panahan aja harus ada instrukturnya. Renang aja harus ada gurunya. Mike Tyson aja ya. Sebagai apa? Tukang tinju ada gurunya enggak? Ada gurunya. Olah jasmani saja ada gurunya, apalagi olah rohani. Maka disinilah pentingnya dalam beribadah harus punya pembimbing, wali mursyid. Al-Quran menyebut waliyan mursyida, seorang wali yang memberikan bimbingan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pingin gak kita diberikan kebaikan oleh Allah? tapi pinginnya kayak setengah-setengah ini suaranya. Makan dulu apa enggak ini? Ibu-ibu maju dikit, sebelah sini masih kosong, maju dikit aja, supaya yang di belakang bisa ini. Nah, terus ngegeser, digeser ke depan. Nah, gitu. Masjidnya kekecilan ini. Ditanya sekali lagi ini, serius apa enggak nih? Mau enggak kita mendapatkan khair kebaikan dari Allah? Mau. Nah, kalau begini malaikat yang sudah duduk-duduk mengerumuni kita, amin, gitu. Sebab tugas malaikat sayyarah itu bukan hanya duduk, mendengarkan, mencatat, nanti disetorkan apa harapan dan keinginan kita. Pingin yang pasti-pasti kebaikannya itu, atau yang kira-kira, atau jikalau? Wah, tambah mantep lagi nih jawabannya. Gak mau yang kira-kira, nanti dapat surganya kira-kira. Pingin surga beneran, mending surga yang kira-kira. Itu mantep ini jawabannya. Kelihatan pingin ke surganya. La haula wala quwata illa. Kalau yang pasti itu dari siapa datangnya? Kata selebritis, kata tokoh bangsa, kata manusia, bangsa Indonesia, kata kebanyakan manusia, suara rakyat, suara Tuhan katanya. Kira-kira yang pasti itu dari mana sumbernya ini? Oh, dari Allah lewat Rasulnya. Sekarang Rasul dulu telah mewakilkan kepada pengganti-penggantinya ulama. Nah, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu hadis yang pasti. Sebab Nabi dibimbing oleh Allah. Beliau bersabda, "Wa may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin." Catat nih para ajengan, para ustad, ustadah, mubalik, mubaligo hadis ini. Waman barang siapa yurid berharap Allahu Allah bihi kepada orang itu, khairan satu kebaikan. Di mana Allah berharap kepada seseorang kebaikan, berharap kebaikan, alamat yang pastinya yufaqihu fiddin. Tambah faqih, tambah paham agamanya. Nah, insya Allah majelis ilmu dan majelis zikir ini untuk tambah-tambah tapakuh fi fiddin. Tapakuh itu paham. Jangan sampai gagal paham. Paham dalam urusan apa? Dalam urusan agama. Sebab jamaah sekalian, agama itu kalau sudah ke tangan manusia biasa, yang umum, yang awam, itu terjadi apa yang disebut dengan degradasi. Bisa kesalahan paham, bisa ditambah-tambah, bisa dikurang-kurang. Maka bentuk keadilan Allah setelah para nabi, rangkaian penyampai risalah yang hak itu dilanjutkan oleh rangkaian para ulama atau para wali mursyid. Sehingga agama itu tetap utuh sepanjang zaman. Tinggal kewajiban umat Nabi SAW ini mencari siapa wali mursyid itu. Siapa al-ulama yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai pewaris mereka. Pewaris para Nabi. Jadi kewajiban umat di situ. Bukan asal orang, bukan asal ustadz, bukan asal majlis taklim. Sebab apa? Pasti ada kriterianya. Pasti ada syarat-syaratnya. Nah, jadi ketika Allah berkehendak kepada seseorang kebaikan, alamat yang pastinya bukan tambah kekayaannya, alamat yang pastinya bukan berarti meningkat posisi kerjanya, itu mah belum tentu. Yang pasti-pasti kalau Allah memberikan kebaikan kepada seseorang, tandanya agamanya tambah paham, tambah baik, tambah dalam ilmu dan pengamalannya. Nah, maka oleh sebab itu jamaah sekalian, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang salah tentang agama. Di mana agama kita ini ada tiga rukunnya. Pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ini pelajaran mendasar, makanya harus diulang-ulang ini. Jadi tafaqquh fiddin, tambah paham agamanya, apa yang disebut dengan agama, tiga rukunnya. Ada nilai tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf di dalamnya. Tauhid, fikih, dan tasawuf ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itulah din, itulah agama. Nah, kalau tidak berjumpa dengan al-ulama yang dimaksudkan oleh Nabi, tidak berjumpa dengan seorang wali mursyid, maka pemahaman agamanya tidak akan kokoh. Bisa terjadi kesalahan, bisa terjadi pengurangan, bisa terjadi penambahan. Sehingga salah satu untuk menentukan, salah satu dulu nih, sebab banyak syaratnya. Seorang wali mursyid atau seorang al-ulama yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai pewaris para Nabi, satu punya sanad atau silsilah dari dirinya terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menunjukkan keabsahan bahwa figur itu, orang tersebut seorang wali mursyid atau seorang al-ulama yang menjadi pewaris para nabi, punya sanad, punya silsilah, punya mata rantai keguruan dari mursyid ke mursyid, dari ulama ke ulama, secara sahih dan muttasil, sah dan sambung menyambung sampai kepada sumber penerima agama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Bapak Ibu sekalian? Bukan berarti kita nyepelekan orang yang enggak punya sanad, kita hormati, tapi harus mencari. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan, saking pentingnya punya guru, punya ulama yang bersanad, bersilsilah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Qur'an diterima oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai menyampaikan, kalau orang berguru dalam agama dari siapa saja orangnya, tidak berdasarkan dari seseorang figur ulama yang punya sanad atau silsilah keguruan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibarat orang yang butuh kayu bakar, di tengah malam dia mencari kayu bakar. Kalau tengah malam enggak ada lampu, kira-kira gelap apa tidak? Asal ada di depan hidungnya, di depan matanya, seperti apa? Kayu bakar dia ambil saja, simpen di belakang. Ambil terus. Wah, disangkanya semua yang ada di depan matanya itu apa? Kayu bakar. Sampai satu waktu ular disangka kayu bakar. Ular disimpan di sini, dianggap apa? Kayu bakar. Apa ini contoh Imam Syafi'i itu? Begini, kayu bakar itu ibarat ilmu agama yang dibutuhkan. Tapi enggak selektif, bukan dari seorang ulama yang punya sanad sampai kepada Nabi, silsilah sampai kepada Nabi, artinya ilmunya kecampur-campur dengan paham yang berbahaya. Kayu bakar yang dibutuhkan tercampur dengan ular berbisa. Asik aja dia apa? Mendapatkan kayu bakar yang banyak, tenang, asik, nikmat. Ya. Dapat kayu bakar yang dibutuhkan. Padahal sebentar lagi si ular yang berbisa itu akan apa? Akan apa? akan menggigitnya. Kira-kira paham gak nih? Ya, perumpamaan Imam Syafi'i ini, paham gak? Loh, kalau gak paham, masa ampun lah. La haula wala quwata. Artinya ilmunya itu gak murni. Padahal Al-Quran menyebutkan, lillahi dinul kholis. Bagi Allah, Allah yang mempunyai agama yang kholis, yang murni. Gak kecampur-campur, gak dua tak. Kecampur dengan hawa nafsunya, kecampur dengan pemikiran yang justru bertolak belakang dengan yang dimaksudkan oleh Allah. Itulah perumpamaan menurut siapa? Imam Syafi'i. Tapi kalau punya wali mursyid, punya ulama sebagai sumber utama, nanti akan diseleksi. Bertanya kepada guru, oh ini sudah tidak cocok ini. Oh ini tidak tepat ini. Oh ini salah ini. Nah, itu pentingnya punya ulama, punya wali mursyid. Seperti para sahabat nanyanya ke sembarangan atau hanya kepada Nabi? Kepada Nabi. Jadi ada sumber utama. Maka dalam tarekat, jamaah sekalian, yang harus satu itu adalah wali mursyid, pembimbing rohani. Kalau ilmu fikih boleh kita ngambil, ilmu tajwid kita ambil dari yang lainnya. Ilmu usul fikih boleh ngambil. Tapi ilmu yang menghantarkan rohani kita kepada Allah harus satu perahu, satu thariqah, satu mursyid. Sebab kalau perjalanan yang memandunya dua, bingung gak nanti? Kendaraan kita dua, kata orang Sunda ngajegang. Ya, perahu kita dua mau mencapai tujuan pulau yang dimaksud. Kira-kira bisa enggak? Kira-kira gimana nantinya? Ke sini enggak, ke sana enggak, kecemplung. Tapi kalau ilmu-ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, silahkan menuntut ilmu. Tapi proses perjalanan rohani kita, wusul kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, harus satu thariqah, satu wali mursyid yang diyakini. Maka apa mengajarkan jamaah yang tinggal di mana saja, di situ ada masjid, hidupkan masjid dengan sholat berjamaah. Di situ ada majlis taklim, duduk di situ. Jangan dilihat beda golongannya dan yang lain-lainnya. Nih ajaran di tarekat Indonesia. Ada di samping kita masjid, jangan dilihat benderanya NU, Muhammadiyah dan yang lain-lainnya. Hidupkan itu rumah Allah. Di situ ada majelis ilmu, duduk di situ, hormati ilmu. Nanti paham yang salahnya, tidak tepatnya ditanyakan. Sehingga umat Islam ini terjalin ukhuwahnya, persaudaraannya. Jalan rohani satu yang ditempuh. Toriko, satu yang ditempuh. Pemandu menuju kepada Allah, satu wali mursyid. Jadi wawasan kita tambah luas, perjalanan batin kita menuju kepada Allah semakin pasti. Yuk perbaharui iman kita dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, tugas ulama atau wali mursyid salah satunya adalah yujaddidu amro diniha, untuk memperbaharui agama Allah yang pernah diturunkan kepada seluruh para nabi termasuk nabi akhir zaman, supaya agama itu tetap murni. Maka salah satu tugas atau peran ulama atau wali mursyid itu at-tajdid, diperbaharui lagi. Wah ini udah gak cocok, diperbaharui lagi. Kondisi hari ini seperti ini, diperbaharui lagi. Jadi ada pembaharuan agama. Hadisnya menyebutkan man yujaddidu amro diniha, orang yang memperbaharui agama Allah tidak akan surut Allah utus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya kepada umat Nabi ini. Hadis lengkapnya, innallaha ba'asa lihadihil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu amra diniha. Sesungguhnya Allah tidak akan berhenti mengutus setelah para nabi. Mengutus kepada umat akhir zaman ini, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap satu zaman. Di setiap zamannya, di setiap generasinya, yang salah satu tugasnya yujaddidu amra diniha, memperbaharui urusan agama Allah. Jadi agama itu enggak usang, agama itu enggak ada kedeluarsanya. Ya, agama itu enggak ada expire-nya. Tapi agama itu selalu kekinian, maka harus ikut kini. Kalau yang enggak ikut kini, expire nantinya. Perasaan kemarin enggak ikut kini ya, aduh. Tobat ah. Mau diperbaharui? Kekinian agama kita. Nabi menyebutnya man yujaddidu amra diniha. Bukan kini aki-aki nini-nini. Jadi kini ya, bisa kekinian. Kini bahasa Arab qob kini, pelihara aku supaya terpelihara diri, terpelihara agama. Di mana agama hari ini dianggap sebagai agama yang membuat umatnya terbelakang. Betul apa tidak? Dihembuskan image dan stigma bahwa ajaran Islam ini ajaran kemunduran, ajaran kejumudan. Maka oleh sebab itu, buktikan bahwa Islam itu selalu kekinian. Al-Quran itu menurut para ulama tafsir, solihun likuli zaman wal makan. Selalu maslahat, selalu kekinian ajarannya di setiap waktu dan tempat. Kenapa? Karena Nabi bersabda setiap zaman, setiap generasi ada orang yang diutus oleh Allah hakikatnya setelah para Nabi. Tugas, salah satu tugasnya memperbaharui agama Allah. Kalau agama berarti yang diperbaharui, tauhidnya terus diperbaharui, fikihnya terus diperbaharui, tasawufnya pun terus diperbaharui. Alhamdulillah jamaah sekalian, Bapak terus di hari Jumat pagi, acara apa di TPRI? Serambi. Serambi apa? Islam. Islami, Islam. Oh, Serambi Islami. Yang dibahas khusus rukun agama, tasawuf. Khusus membahas tentang tasawuf. Kalau akidah sudah ada yang membahas, fikih sudah ada yang membahas. Yang Bapak bawa adalah tasawuf sebagai bagian dari rukun agama yang tiga. Banyak pemahaman-pemahaman di luar sana, kalau tasawuf itu nanti belajarnya kalau sudah pensiun. Nanti kalau sudah ya, mendekati mati lah, emang tahu ajal kita? Nah, pemahaman-pemahaman rancu ini ibarat racun, tadi apa? Ular berbisa masuk dalam ilmu tasawuf. Pantesan banyak korupsi kalau gitu ya. Nanti aja kalau udah pensiun belajar tasawufnya. Justru tasawuf itu diajarkan semenjak dini sebagaimana rukun agama yang dua, yang lainnya tauhid dan fikih. Ada juga, jangan masuk belajar tasawuf apalagi bertorekat, nanti begini. Ibu-ibu kalau begini bagus apa jelek ini? Apa gini yang bagus? Jangan belajar tasawuf muda-muda apalagi bertorekat, nanti bisa begini. Nah, ini paham juga ini, pemahaman juga tentang tasawuf, racun bukan? Racun. Padahal jamaah sekalian, karakteristik ajaran agama kita, baik ilmu tauhidnya, fikihnya maupun tasawufnya, Nabi menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Inna dina yusr. Yusrun, sesungguhnya agama Allah itu mudah. Mudah kalau apa? Kalau diajarkan oleh orang yang ahlinya. Kalau tidak, jadi sulit menjelimet pabaliut pajelit. Ngerti pajelit enggak? Benang kusut. Apalagi lihat kitabnya tebal-tebal. Wah, gimana memulainya ini? Nah, maka disinilah kita belajar agama itu bukan dari buku semata, dari kitab semata, apalagi dari Google semata. Banyak orang belajar, udah ada Google ini. Harus dari ulama, harus dari wali mursyid, sebagaimana umat terdahulu dari para nabi dan para rasul yang diutus resmi. Nah, tasawuf ini Bapak terus lakukan tajid pembaharuan supaya yang dianggap sulit menjadi mudah. Yang abu-abu menjadi jelas. Sehingga banyak respon positif. Ya, ada dokter-dokter spesialis jantung, dokter bagian dalam. Ternyata sudah asik ngaji tasawuf di Jumat pagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih Pak Parto produsernya dipanjangkan umur dan disehatkan oleh Allah. Pejuang mahal Bapak Ibu sekalian. Di TV kebanyakan apa sih? Laibun walahun atau petunjuk? Kebanyakannya kan laibun, permainan, walahun, hura-hura. Program-program kebanyakannya. Nah, kita alhamdulillah atas izin Allah, Allah membuka akses untuk menghadirkan ajaran Islam lewat pintu tasawuf. Jadi kalau hatinya sudah nyambung, Bapak Ibu sekalian, hati kalau sudah cinta, apapun perintah yang kita cintai, gak bakalan berat. Betul apa betul? Coba nih bapak-bapak dulu lagi sebulan dua bulan nikah sama istri kita. Masih ingat gak? Diam aja. Ibu-ibu perhatikan nih, kita nostalgia dulu dah. Bab cintanya nih. Nih bapak-bapak dulu nanyanya, dulu waktu nikah baru akad nikah tuh satu bulan dua bulan. Ya. Kalau ada perintah keinginan dari istri kita, berat atau seneng? Kalau sekarang? Kayaknya harus mawadah warohmah, bukan cinta aja, harus kasih sayang. Ini biar apa? Lengket dunia sampai ya, lengketnya di ibadah suami istri itu. Bapak ibu sekalian, apalagi itu zaman sekarang banyak yang dilihat, makanya harus banyak nunduk ya. Wanita yang tidak tutup aurat semakin dibuka-buka. Hawa nafsu yang harusnya dipenjarakan malah dirangsang-rangsang. Sampai sekarang tuh ada pel apa tuh? PCC. Ya. Yang jadi korban anak-anak. Ya Allah, ini benar-benar dunia ini sudah sakaratil maut ini. Kalau enggak punya pembimbing dalam menjalankan ibadah, bingung menyikapi, melihat, mensoroti kehidupan umat manusia ini. Pergaulan bebas, bahkan perzinaan ini dosa besar, minal kabair, dosa besar yang paling banyak dilakukan. Sebab apa? Suka sama suka. Dan di Indonesia tidak ada apanya? Hukumannya. Jangankan di Saudi saja yang mengatasnamakan mamlakahnya, kerajaannya berdasarkan agama, belum ada wanita ya yang di apa? Yang dirajam sampai sekarang. Sebab apa? Harus ada saksinya, harus melihat langsung. Jadi di sini butuhnya keimanan, tauhid, fikih dan tasawuf. Walaupun di dunia sulit pembuktiannya, tapi di akhirat mah mudah. Walaupun di dunia tidak ada hukumannya, ingat di akhirat. Penjarakan hawa nafsu, tinggal berapa hari sih? Berapa tahun umur kita? Namanya mujahadah. Mujahadah itu penjarakan hawa nafsu. Didik hawa nafsu, tundukkan hawa nafsu. Mau seneng-seneng nanti di akhirat. Nanti itu kapan? Bukan 1000 tahun, bisa besok. Betul apa betul? Kalau dengar surga tuh kata nafsu, ah itu mah nanti 1000 tahun lagi. Padahal bukti nyata saudara kita yang tadinya kumpul, sekarang sudah kemana? Merasakan janji Allah, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah tuh bukti. Ketika sakaratul maut, janji Allah sudah dibuktikan. Makanya bagi orang yang ma'rifat kepada Allah, besok kita akan pulang kepada Allah. Hari ini, al-istidad wa tazawud, persiapan dan pembekalan diri untuk pulang kepada Allah. Yuk perbaharui iman kita. La ilaha illallah. Teruskan Bapak Ibu sekalian. Sampai di mana ya? Nah, kita akan memperbaharui konsep tasawuf yang lebih mudah dipahami. Sebab agama Allah itu yusrun, mudah. Mudah kalau kita punya kesungguhan sekaligus ada yang membimbingnya yang hak. Seperti dulu para sahabat dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering atau dalam kajian tasawuf kita mengenal wusul. Ya, wusul, wusul itu wasola yasilu. Wusul artinya sampai. Apa sih wusul-wusul kepada Allah? Dalam agama, khususnya kajian tasawuf, tujuan kita adalah Allah. Al-hadfu huwallah, tujuan itu Allah. Sehingga al-himmah al-aliyah, cita-cita yang paling mulia bagi manusia adalah mencita-citakan Allah sebagai tujuannya. Kalau orang mencita-citakan tujuan utamanya dunia, kesenangan dunia, harta, jabatan, dan yang lain-lainnya, itu gagal total. Dia tersesat jalannya dan tersesat tujuannya. Coba kita perhatikan jamaah sekalian. Orang yang menjadikan dunia dan isinya, kesenangan yang ada di dalamnya, baik harta, jabatan, penghormatan dan yang lainnya, ketika itu dijadikan, coba lihat perhatikan, KPK capek ente, baru di Banjarmasin, dor lagi di mana, di Batubara, itu yang ketahuan, petugasnya sedikit, itu juga, ya, banyak kepentingan lagi. Hukuman yang keras sampai seumur hidup, ya, hukuman dari pelanggaran misalnya korupsi dan yang lain-lainnya tidak membuat efek jera. Kenapa? Karena dunia dan kesenangan yang ada di dalamnya dijadikan target, dijadikan tujuan dalam hidupnya. Sehingga dia tidak mengenal halal dan haram, yang ada hantam semua. Tapi kalau orang menjadikan Allah sebagai tujuan, Allah sebagai harapan, dunia hanya dijadikan sarana dan alat semata, maka menjalani kehidupan ini menjadi ajeg, mencari rezeki yang halal saja. Diperhatikan halal dan haramnya, karena tujuan adalah Allah. Nah, dalam tasawuf jamaah sekalian, al-hadfu atau tujuan kita dalam menjalani kehidupan ini adalah Allah, beribadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kita lahir ke bumi ini kalau tidak diturunkan petunjuk oleh Allah lewat agama, tahu gak tujuan Allah menciptakan kita? Gak tahu, seperti binatang. Ayah binatang mikiran akhirat gak? Ada gak binatang mikiran nilai kebenaran? Gak ada. Maka Allah sendiri, Rob sendiri yang menjelaskan tentang tujuan menciptakan manusia termasuk jin. Ayatnya yang terkenal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Jadi kepada Allah semata ibadah kita, pengabdian kita hakikatnya. Jadi kita punya misi yang mulia dilahirkan di muka bumi ini untuk menjadi hamba Allah. Bukan menjadi hamba hawa nafsu, bukan menjadi hamba dunia. Jadi Allah mengingatkan kita diciptakan oleh Allah, lahir ke muka bumi ini punya misi yang satu. Misinya cuma satu, yang sangat mulia dan agung. Menjadi hamba Allah, mengabdi kita kepada Allah. Bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, bukan kepada manusia. Tapi pengabdian kita hanya kepada Allah. Sehingga tujuan dan cita-cita dalam tasawuf Allah semata. Hadput tasawuf huwa al-wusulu ilallah. Nih, rumusan tasawuf, para ulama tasawuf. Hadput tasawuf huwa al-wusulu ilallah. Tujuan tasawuf adalah menghantarkan manusia kepada Allah supaya wusul kepada Allah. Pengertian wusul ini macam-macam Bapak Ibu sekalian dalam ilmu tasawuf. Ada yang memahami wusul itu melihat Allah. Allah tuh kelihatan warna-warninya katanya. Ada yang sampai ke sana pemahamannya itu. Jadi yang dimaksud wusul Allah tuh berjumpa dengan Allah seperti kita berjumpa dengan sesama manusia. Nah, ini sudah keluar dari tatanan akidah. Maka makna wusul saja dalam ilmu tasawuf harus jelas. Jadi wusul itu sampai, bukannya seperti sampai kita lahir, sampai ke batu tulis seperti ini. Apa yang dimaksud wusul sebagai tujuan dari ilmu tasawuf, wusul kepada Allah, sampai kepada Allah itu? Ibadah kita diterima oleh Allah, gitu mudahnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tujuan menciptakan kita adalah liya'budun, supaya beribadah kepada Allah. Ibadah kita diterima oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, tugas wali mursyid atau ulama mentajid, memperbaharui, paham yang salah-salah, diperbaharui lagi, dibenarkan lagi, diluruskan lagi. Ukurannya adalah Al-Quranul Karim. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan, Tariqatul kaum musyayyadatun bil kitabi was sunnah. Tariqah ahli tasawuf musyayyadatun, dibentengi dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dimaksudkan wusul dalam tasawuf dikembalikan kepada Al-Quran. Illa liya'budun. Ibadah kita, pengabdian kepada Allah sah, makbul, mabrur, diterima oleh Allah. Jadi kalimat mabrur, makbul itu bukan hanya orang yang baru mau melaksanakan haji umroh, baru mudah-mudahan mabrur ya hajinya. Seluruh ibadah kita harus mabrur, makbul. Mabrur itu dihitung baik oleh Allah, makbul diterima oleh Allah. Ada juga pemahaman wusul itu, wusul dalam ilmu tasawuf dipahami kalau sudah berjumpa dengan yang gaib, melihat jin katanya. Ada juga pemahaman wusul itu kalau sudah bisa membaca hati orang. Jadi macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang wusul itu berarti sudah gak usah sholat lagi, sudah wusul, sudah sampai kepada Allah. Jadi wusul kepada Allah yang dimaksud mutasab kembali kepada Al-Quran. Ibadah kita sah, baik diterima oleh Allah. Sebab itulah misi utama kita dilahirkan di muka bumi ini. Jadi Quran yang apanya? Yang menjadi musyayadah, yang menjadi bentengnya. Supaya gak keliru pemahaman kita. Jadi apa yang disebut dengan wusul kepada Allah sampai kepada Allah itu? Ibadah kita diterima sah oleh Allah. Ibadah kita tertuju kepada Allah dan diterima oleh Allah. Ada juga wusul, tanda orang yang sudah wusul itu katanya ya, sampai Jumatannya pun tiap Jumatan di Mekah terus katanya. Ya, dilihat orangnya di rumah. Tapi katanya dia sedang apa? Jumatan di Mekah tiap Jumat. Itu karena sudah wusul. Maka jamaah sekalian perhatikan. Wusul kepada Allah, beribadah kita diterima kepada Allah. Itulah tujuan dan itulah cita-cita tinggi kita sebagai hamba. Adapun, perhatikan, ada hal-hal yang khawarikul adat, yang membedah adat kebiasaan. Dulu para nabi disebut mu'jizat, para ulama disebut karomah, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Itu mah jangan dijadikan tujuan, sebab itu adalah memadaratkan diri kita yang punya tujuan seperti itu. Ah, baca wirid anu, ya. Supaya nanti bisa terbang. Susah-susah amat Bapak tiap minggu ke Tasik Jakarta bolak-balik terbang pakai Lion Air. Gak sendirian lagi 70 orang bisa makan lagi di sana. Ngantuk-ngantuk malahan mah. Saking nikmatnya pakai Lion Air. Gak usah wirid-wirid supaya bisa terbang. Sudah gak musim itu. Jadi awas nih, tasawuf bertorekat nih banyak dipelesetkan. Seperti ilmu tauhid juga, tapi tasawuf lebih banyak. Sebab apa? Wilayahnya batin yang abstrak. Maka sampai jamaah sekalian, para ulama tasawuf mewanti-wanti, man salaka torikon binapsi taha, barang siapa menjalankan torekat, gak ada wali mursidnya, dia akan bingung sendiri. Keterangan yang lain, man salaka torikon binapsihi pasyaitonu syekhuhu. Mala saeho pitorik pasyaitonu sehu. Barang siapa menjalankan tarekat tasawuf tanpa wali mursid yang hak, setan yang jadi guru mursidnya. Na'udzubillahi min. Karomah itu gak usah dipinta bagi wali Allah. Itu mah murni waridat ilahiyah, kehendak Allah. Yang harus dicita-citakan oleh kita itu bukan karomah. Wusul kepada Allah, ibadah kita benar sah diterima oleh Allah, itu cita-cita. Awas, masuk torekat, cari guru, cari wirid, cari yang aneh-aneh. Ya, ada satu kitab, ya, karangan Syekh Abdullah Al-Haddad rahimahullah, dalam kitab Adabu Sulukil Muridin. Etika perjalanan rohani seorang murid dalam thariqah menyebutkan, wa min adori sayin lil murid istiyakuhu ilal karamah wa khawarikil adat. Dari sekian yang memadaratkan, membahayakan murid dalam tarekat, dia punya cita-cita ingin dapat khawarikul adat dan karamah. Tiada yang lebih memadaratkan bagi murid punya cita-cita seperti itu. Wah, kalau masuk tarekat nanti jadi ulama terkenal, jadi ulama hebat. Dunia itu mah. Kembali, cita-cita bertasawuf, beragama, wusul ilallah sampai kepada Allah yang dimaksud, beribadah kepada Allah sehingga sah dan diterima oleh Allah. Karomah, kemuliaan yang dimaksud, khawarikul adat yang bisa membedah adat kebiasaan, ada keanehan-keanehan kalau bahasa kita, jangan sekali-kali tersirat dalam hati, dicita-cita dan diharapkan. Nanti tersesat kita. Itulah yang memadaratkan bagi murid, di mana punya cita-cita karomah. Cita-cita kita wusul kepada Allah. Kalau Allah berikan karomah, jangankan kepada guru, kepada murid pun Allah beri dengan keberkahan guru. Syukuri, jangan sampai ujub. Dan semata-mata Allah ingin membuktikan sekaligus supaya si hamba itu tambah syukur kepada Allah, dan karomah itu bukan berasal datang dari dirinya, tapi hakikatnya datang dari Allah. Akhir hayat itu tergantung kebiasaan sekarang. Gak bisa nunggu-nunggu, nanti aja banyak zikirnya. Akhir hayat sakaratul maut menunjukkan cerminan hari ini. Kalau hari ini mulut sering mengucapkan zikir kepada Allah, hati sering tersambung dengan Allah, dibimbing oleh guru mursyid, maka saat-saat nanti ajal kematiannya tiba, maka buahnya itu, bukan usaha, buahnya. Usahanya sekarang, buahnya nanti ketika sakaratul maut. Yuk perbaharui iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dibimbing seperti itu, dosanya diampuni Allah, dibersihkan, disucikan oleh Allah. Ditenangkan jiwanya, tenang saja mau meninggal itu. Tenang, tentram. Karena ada yang membimbingnya. Dan disitulah sudah buah. Bukan makasih, bukan usaha lagi. Tapi buah dari amal kita. Jadi jamaah sekalian, jangan salah. Cita-cita kita adalah al-wusulu ilallah, sampai kepada Allah. Yang dimaksud ibadah kita diterima oleh Allah. Karomah, hal-hal yang aneh, yang luar biasa itu, jangan sedikit pun dicita-citakan dan diharapkan. Dan ketika mendapatkannya, buru-buru serahkan lagi kepada Allah. Tuh, murid yang beretika. Hakikatnya dari Allah. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Itu yang disebut dengan wusul. Ya, istilah tasawuf. Bapak kembalikan kepada Al-Quranul Karim sebagai tajrid pembaharuan. Jangan sampai kemana-mana. Jangan sampai meleset jauh. Ada orang yang pingin lihat yang gaib. Pingin berbisik-bisik dengan yang gaib. Pingin memindahkan, di situ ada emas katanya di zaman siapa? Di zaman, apa itu? Presiden pertama itu siapa? Soekarno katanya, di bawah ini batu tulis ini ada harta karun. Zaman Nabi Kat, zaman Nabi Musa lagi itu mah. Dilihat gaibnya, dilihat oleh panca indera ke-12-nya. Ke-12 keberapa? Jangan gitu-gituan lah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau sudah berguru dengan wali mursyid bertarekat yang hak, buang pemahaman-pemahaman tadi yang salah, yang keliru, ganti dengan yang lurus, yang ditajrid, yang diperbaharui oleh guru. Insya Allah damai, tenang. Cara pengobatan, jangan yang macam-macam. Ada pengobatan, dilihat di telur, dipindahin obatnya ke telur. Ada penyakit, dipindahin ke kambing, ke biri-biri. Apa-apaan yang gitu-gituan, dipercaya lagi. Nabi mengajarkan, Allahumma sbi bisababik. Ngedoa kepada Allah yang husu, munajat kepada Allah. Kalau mau pendekatan doa, dengan pendekatan doa. Tuh banyak murid-murid zaman sekarang, bahkan yang bukan murid, datang ke rumah saking percaya. Ada orang sudah 3 tahun, Bapak Ibu sekalian, bukan murid. Terbaring, dokter sudah angkat tangan, terbaring, keluarganya sudah bingung, sampai di belakangnya sudah bolong-bolong ada apa itu? Belatungnya. Konon kabarnya itu ada mursyid namanya Syekh Akbar katanya di Pageningan, orang Ciamis datang, minta air, dan orangnya mah gak bisa, digotong berat, minta air. Ya berdoa kepada sebagaimana Nabi mengajarkan. Baca Hafidhah Nabawiyah, tiupkan kalau medianya air karena orang yang gak ada, pakai media air. Ditiupkan, munajat kepada Allah. Atas izin Allah baru diminum sekali, langsung bangun, langsung minta makan. Sehat sampai sekarang. Mana nih yang tabib-tabib? Jangan pakai cara-cara yang gak puguh-puguh. Bahkan menjadi pintu syirik kesananya. Pakai guru sudah mengajarkan. Ada Hafidhah Nabawiyah, semua diajarkan dari Rasulullah SAW, dari mursyid ke mursyid, baik teknik zohirnya maupun teknik batinnya. Banyak modus penipuan pengobatan-pengobatan begitu, alternatif-alternatif. Kembali kepada Al-Quran. Ini mujadid tajid pembaharuan itu kembali kepada Al-Quran sebagai sumber utamanya. Ya, kalau murid, Bapak Ibu sekalian, kita jangan merasa, oh, saya bukan ustadz, ada orang minta air supaya didoakan. Karena Allah. Ya, dulu kan sudah disampaikan, dipanjang lagi ceritanya. Jadi kalau ada orang yang pasiennya tidak ada, berarti kita bisa menggunakan media air. Tawasul dulu dari mursyid sampai kepada Rasulullah SAW. Bacakan Al-Fatihah, kemudian baca Hafidhah Nabawiyah. Kemudian ditiupkan, ditahan napasnya, ditiupkan. Ya, walaupun kita bukan ustadz, bukan tabib, kalau ada orang minta tolong, tolong jangan. Tolong sesuai kemampuan kita. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau ternyata, Pak, udah sembuh, buru-buru. Alhamdulillah, jangan. Siapa dulu dong? Gagal lah kalau begitu. Baru dikasih segitu aja udah, siapa dulu dong? Buru-buru, alhamdulillah ya Allah. Praktekan. Belajar di tarekat Idrisiyah itu harus segala bisa. Ilmu diajarkan. Jangan merasa, wah saya bukan keluaran pesantren. Atau saya bukan tabib ahlinya. Mas tato'ana, sesuai kemampuan kita. Apa yang sudah diajarkan oleh guru? Karena Allah kita praktekan. Siap bapak-bapak, ibu-ibu? Ada fenomena banyak yang kerasukan apa? Jin, ada yang stres juga, harus bisa membedakan mana yang kerasukan setan, iblis, jin, mana yang stres. Di sana tuh di ada cabang kita di Garut. Ya santrinya lagi kemah, camping. Ya di pegunungan, tiba-tiba kesurupan massal. Ya, ustad yang ada di situ mau ngobatin. Kata si santri itu, "Ah, itu mah sama, itu mah kecil lah, enggak ada apa-apanya," katanya. Jadi ustad di sana mau ngobatin gitu. "Ah, itu mah teman saya," katanya. Kata jinnya itu. Ya, akhirnya manggil ustad kita yang ada di ya daerah Garut, daerah cinta itu. Si murid yang diajarkan selalu tawasul dulu, robitoh dulu, minta bimbingan dulu, kemudian baca Hafidhah Nabawiyah, setelah itu baca ya hayya. Baru gua datang dari kejauhan, "Wah, itu takut sama itu. Saya mau keluar aja." Belum juga nyamperin, deket sudah pada kabur jinnya. Nah, itulah pertolongan dari Allah. Istiqomah zikir wirid ketika dipakai apa? Terbukti, contoh jasmani kita punya kekuatan, ada otot, ada tulang. Tiap hari sarapannya push up 100, sit up 100, apa lagi? Hah? Squat jam 100, tuh sarapannya bukan bubur, bukan nasi kuning. Istiqomah itu, satu waktu ada orang jahat, pisau masuk ke sini, nah itu kenapa dipersiapkan, nggak ngedadak, ah nanti kalau ada musuh datang baru latihan. Rohani juga kita begitu, adanya riyadhah, mujahadah, wirid, supaya rohani kita tuh berenergi, dikuatkan oleh Allah. Ketika ada sesekali musuh, jin maupun manusia yang akan menzalimi kita. Karena buah istiqomah yang kita baca, Allah jaga diri kita. Ya, kalau ada murid masih kena santet misalnya, wah itu gak diasah rohaninya itu. Asah rohani kita seperti contoh ngasah jasmani, latihan, istiqomah terus meningkat-meningkat. Fisik kita semakin berotot, semakin berkuat. Pernapasan kita semakin bulat. Ketika dibutuhkan, terotomatis. Kekuatan itu sudah disiapkan. Begitu juga kekuatan rohani manusia. Ketika sakaratul maut datang, sudah siap hatinya. Gak kaget lagi. Sudah dipersiapkan al-istidad lil maut qobla nuzuliha. Ada orang berbuat jahat, zahir maupun batin, rohani kita sudah dipersiapkan. Baca hafidhah nabawiyah pagi dan sore, pada isya dan pada subuh. Itu semua terotomatis. Allah berikan penjagaan dan pemeliharaan. Nah, itu pentingnya latihan rohani. Nabi yang mengajarkan, sumber kita dari Allah dan Rasulnya. Apa yang diajarkan dalam tarekat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya kita tujuan dan cita-cita besar kita, misi Allah bagi kita, beribadah kepada Allah yang diterima sampai diterima, atau dalam istilah tasawufnya, wusul ilallah sampai kepada Allah, memerlukan dua proses panjang sepanjang hidup. Satu, mujahadah. Yang kedua, riyadhah. Apa mujahadah? Mendidik hawa nafsu kita. Sebab kecenderungan hawa nafsu kita suka berlebih-lebihan. Betul tidak? Al-Quran menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, juyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal hars wal an'am zalika mata'ul hayatid dunya. Allah hakikatnya telah menghiasi syahwat manusia itu. Allah yang menguji, menanamkan syahwat yang indah bagi manusia. Pertama, suka kepada lawan jenis, normal itu. Kalau enggak berarti tidak normal. Laki suka sama laki-laki. Ya, apa tuh kalau ke Hong Kong banyak kasus tenaga kerja wanita, nikah wanita dengan wanita lagi. Sudah setahun katanya merindukan anak, beli bayi bareng-bareng, bukan bayi, boneka. Terus di acara ya. Dipanggil teman-temannya yang sama begitu. Nauzubillahimin. Gak normal itu. Juga manusia suka kepada anak. Manusia suka kepada harta yang berlimpah. Manusia suka dengan kendaraan. Manusia suka dengan perkebunan dan pertanian. Itulah kesenangan dunia. Di mana fungsi mujahadah? Mengendalikan syahwat itu semua. Bukan diputus. Agama lain ada yang memutus itu, diem di gua, betapa seumur hidup. Agama Islam tuh fitrah, bukan membasmi syahwat yang tadi, tetapi mendidik, tetapi mengatur, jangan sampai berlebih-lebihan. Paham Bapak Ibu sekalian? Jadi mujahadah tuh berfungsi mengendalikan syahwat yang tadi disebutkan dalam Al-Quran. Suka lawan jenis, suka dengan anak, itu semua jangan berlebih-lebihan. Suka dengan harta yang berlimpah, jangan berlebih-lebihan. Diingatkan bagaimana caranya yang halal. Jadi mujahadah pengendalian syahwat hawa nafsu. Berapa bulan sih seumur hidup? Kalau ada atas nama tarekat yang manapun, lalu menjanjikan kalau kalian masuk tarekat ini, dijamin bisa wusul sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Bohong itu. Yang mewusulkan itu Allah atau yang menjamin itu manusia? Allah. Berarti gak tahu ilmu tasawuf itu. Kalau masuk tarekat ini akan berjumpa dengan Nabi, dijamin 3 minggu. Ada yang begitu? Murid Bapak tuh ada. Dengar dari atas nama katanya torekat. Kalau masuk torekat ini katanya ya, dijamin sekian bulan bisa berjumpa dengan Nabi. Udah murah-murah amat. Bapak Ibu sekalian pengin ketemu ke presiden tuh ke mana? Walaupun dekat tuh di situ 300 meter. Bisa ketemu enggak? Dalam pengertian ketemu resmi gitu. Enggak bisa dijamin-jamin sekian bulan, sekian tahun. Berarti dia enggak ngerti tasawuf, enggak ngerti agama. Itulah yang disebut dengan paham yang keliru dalam ilmu tasawuf. Menjamin-jamin urusan karomah, menjamin-jamin urusan Allah, dia jamin. Gak paham dengan tasawuf, gak paham dengan agama. Urusan usul kita kepada Allah, kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Guru gak bisa menjamin, torekat gak bisa menjamin. Kamu kalau masuk torekat ini, usul ya 2 minggu jadi usul kepada Allah. Nabi mengajarkan gitu gak kepada para sahabat? Mujahadah kita justru supaya usul dengan hal pertama mujahadah. Lawan dan didik hawa nafsu. Tadi kita sepanjang hidup kita ini malah ada yang ngejamin seminggu, sebulan, segala macam. Maka disebutnya tuh mujahadah akbar atau jihad akbar. Jadi memerangi, menundukkan syahwat nafsu itu mujahadah besar sepanjang hidup kita. Nah ini jemaah sekalian. Jadi supaya cita-cita kita yang besar wusul kepada Allah, ibadah kita sah diterima oleh Allah, mujahadah sepanjang zaman, sepanjang hidup. Kalau tidak mujahadah alias memperturutkan hawa nafsu, selamanya dia tidak akan pernah wusul kepada Allah. Ibadah kita akan berantakan. Seperti ibadah, tapi hakikatnya tidak dihitung ibadah di hadapan Allah. Ini yang pertama. Namanya apa? Mujahadah. Yang kedua, proses riyadhah. Apa riyadhah? Riyadhah itu melatih, mengolah. Yang diolah itu apa? Hati. Sebab hati punya potensi besar. Pernah musyahadah menyaksi kepada Allah ketika di alam arwah. Riyadhah itu dengan cara apa? Satu, banyak zikir kepada Allah yang dirangkum dalam wirid yang telah disusun oleh mursyid yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Idrisia ada kitabnya namanya Hadikotur Riyahin. Itu tuh sarana beriyadhah. Dari mulai tawasulnya, baca Qur'annya, kalimat tasbih, tahmid, takbir, kalimat tahlilnya, solawatnya, macam-macam bentuk solawatnya, hafidhah nawawiyahnya, sampai doa dan munajatnya, itu wirid namanya sebagai bentuk riyadhah. Jadi gak bisa dengan solawat saja, gak bisa dengan satu kalimah saja, supaya wusul kepada Allah itu. Harus komprehensif. Jadi apa yang disebut dengan riyadhah? Mengolah hati atau rohani lewat apa? Zikir atau wirid yang diajarkan. Isinya apa saja wirid itu? Dari mulai tawasul sebagai pembuka supaya nyambung kepada Allah. Wasilah kepada guru, kepada para nabi supaya nyambung kepada Allah. Kemudian isinya ada bacaan-bacaan Quran. Ada kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, solawat, bentuk-bentuk solawat. Ada hafidhah nabawiyah, asmaul husna, ditutup dengan doa dan munajat. Itu semua sarana riyadhah kita. Termasuk secara langsung hadir di majlis ilmu dan majlis zikir seorang mursyid. Itulah riyadhah dan mujahadah sekaligus yang paling efektif. Nah kalau sholat, zakat, puasa kok gak ada, kok cuma mujahadah dan riyadhah? Mujahadah dan riyadhah mah mesinnya itu mah supaya sholat kita, puasa kita, dan seluruh perintah-perintah Allah bisa dijalankan dan larangan Allah bisa dijauhkan dengan proses mujahadah dan riyadhah. Coba kalau jiwa kita, kalau hawa nafsu kita masih gagah, masih mendominasi, bisa sholat gak? Sholat cuma apanya? Cuma lahirnya saja. Jadi mujahadah dan riyadhah itu dua proses. Supaya seluruh ibadah, rangkaian ibadah kita menjadi baik dan benar di sisi Allah. Nah, perhatikan jamaah sekalian, para ulama merumuskan ketika cita-cita seorang murid itu wusul kepada Allah, ibadahnya pingin sah diterima oleh Allah dengan melaksanakan riyadhah dan mujahadah, menundukkan hawa nafsu dan mengolah hati supaya ibadah-ibadah, perintah-perintah Allah bisa dijalankan, menjauhi larangan-larangan Allah. Rumusan itu disebut thariqah namanya. Paham? Jadi punya cita-cita usul kepada Allah, proses riyadhah mujahadah dijalankan di bawah bimbingan wali mursyid, namanya berthariqah atau bertarekat. Jadi bisa usul kepada Allah tanpa bertarekat? Nah, harus bertarekat, enggak bisa dengan zikir saja, dengan salawat saja, baca Quran saja, tahajud saja, enggak bisa. Harus qayyim, agama itu lengkap. Nah, ini rumusannya supaya mudah jamaah sekalian. Kita supaya bisa membaca secara jelas supaya tujuan kita, misi kita diterima oleh Allah. Sebagai cita-cita besar kita, lakukan mujahadah dan riyadhah yang intens di bawah bimbingan guru mursyid sehingga perintah-perintah Allah lambat laun bisa dijalankan, larangan Allah lambat laun bisa ditinggalkan di bawah bimbingan mursyid. Namanya apa? Bertariqah menurut para ulama begitu rumusan thariqah itu. Nah, sehingga jamaah sekalian, sebelum sampai wusul kepada Allah cita-cita yang luhur yang mulia itu, seorang murid harus terlebih dahulu terus merasakan bimbingan seorang mursyid di setiap saatnya. Ya, karena wali mursyid itu ada sebagai naibnya, khalifahnya, penggantinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu sikap sahabat kepada Nabi, mengimani dan mencintainya, bahkan sampai Abu Bakar, yang paling aku suka adalah memandang wajahmu. Kalau jauh, selalu terbayang-bayang di dalam benak dan hatinya. Nah, kalau seorang murid, contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik motor, ya, naik motor, ya, nggak pakai helm, kadang nggak bawa SIM, pernah gitu nggak? Ya, nggak bawa helm, nggak pakai SIM. Eh, kali-kali merah tanggung, sikat saja. Tahu nggak itu aturannya? Tahu nggak akibatnya? Tahu, karena tiba-tiba di depan kita ada Pak Polisi. Jadi sadar nggak kepada kesalahan kita? Aduh, penting nggak adanya polisi? Ternyata enggak cukup dengan aturan, butuh dengan yang menegakkan aturan. Ibarat polisi itu guru. Contoh Bapak Ibu sekalian, ada murid. Ya, murid yang sudah pakai cadar, ya, sudah pakai cadar meningkat. Tadinya pakai kerudung, meningkat, bajunya yang longgar-longgar. Jadi jangan sekaligus, bisa kaget. Meningkat, pakai cadar. Satu waktu, gak dipakai cadarnya. Ya, biasalah, takut kata orang, orang gimana, macam-macam. Padahal orang biasa-biasa, kata hawa nafsunya. Tiba-tiba gak pakai cadar. Terus dia gak merasa salah, padahal sudah meningkat ke situ. Tiba-tiba di jalan ketemu sama guru. Itu sampai si kerudungnya mau dipakai cadarin begini. Untung sampai gak taplak meja lagi. Sudah tahu hukumnya lengah karena lupa kepada siapa? Kepada guru yang terus menyampaikan dan mencontohkan. Ternyata dengan ingat, apalagi langsung kelihatan gurunya ada, sadar gak akan kesalahan kita? Nah, begitulah murid, pentingnya hadirnya guru, bukan hanya zohirnya, terbatas zohir. Kita ketemu sebulan sekali. Tapi batin, Allah yang menyatukan batin dengan batin lagi, rohani dengan rohani, hati dengan hati lagi. Itu namanya robito. Selalu ingat guru, ingat bimbingannya, sehingga menjadi kekuatan dalam ibadah. Contoh, dulu sahabat, ada yang tukang zina. Berbaiatlah kepada Nabi untuk meninggalkan perbuatan zina tersebut. Baiat itu bersumpah setia untuk apa? Meninggalkannya. Diikrarkan di hadapan Nabi, berbaiat. Satu waktu jamaah sekalian, si sahabat itu gak ada niat, tapi ada kesempatan. Nah ini dia, niat gak ada, tapi ada apa? Kesempatan. Ada wanita yang tukang zinah lagi, ngerayu-rayu. Sampai akan terjadi perzinahan, ingat kepada siapa? Wajah Rasulullah SAW. Dan dia sudah bersumpah setia akan meninggalkan perbuatan zina itu. Terbayang, tadi gak terbayang wajah Nabi. Sampai mau terjadi, ketika wajah Nabi nampak dalam hatinya, sampai kekuatan robitohnya kepada Nabi itu membuat gak jadi berbuat zinahnya. Nah, itu namanya robitoh sahabat kepada Rasulullah. Terbayang wajah Rasul dan malu ketika terbayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai malunya kepada Nabi, malunya kepada Allah membuat tertahan berbuat dosa besarnya. Nah, maka jamaah sekalian, dalam rangka wusul kepada Allah yang tinggi, harus melalui bimbingan seorang wali mursyid, sampai batinnya, rohaninya, kolbunya, hatinya selalu menyatu. Ya, seperti kita lagi cinta apa saja, ada di hati gak? Gak usah dibayang-bayang, pasti akan terjadi, terbayang sendiri, datang sendiri. Kalau kita benar cinta. Kalau masih dipaksa-paksa dibayang-bayang, berarti belum cinta itu. Ya kalau sudah cinta mah pasti apa? Datang sendiri. Lagi makan, ingat dia. Lagi nyuci, ingat dia. Ya, kan gitu, kalau sudah bab cinta mah ya. Cintanya kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulama. Nah, efektif. Tadi belum merasakan sosok hadir mah, tahulah zina itu haram, malah mau dilanggar. Tapi ketika ingat kepada orang yang menyampaikannya, yang menegakkan hukumnya, membuat kekuatan spiritual, kekuatan ruhaniah, sehingga menjadi batal, menjadi tertahan untuk melakukan perbuatan yang dihinakan oleh Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka kalau murid sudah merasakan dekat dengan guru, hati itu dekat. Walaupun berjauhan, tapi hati itu dekat. Terbayang, teringat, terngiang-ngiang, seruannya, mengajaknya kepada Allah, suaranya keras mengingat kepada Allah, mengajaknya dengan terus-menerus kepada Allah, terus dalam benak, pikiran, dalam hati itu terasa, maka nanti pada buahnya husul kepada Allah. Para ulama ahli tasawuf menyatakan, walazim lil murid ayabna awalan fisyah sumayasilu fana'i billah. Wajib bagi murid pertama, fana' dulu kepada guru. Merasa dekat dengan guru. Selalu menyambung dengan guru. Nanti akan selalu tersambung dengan Allah. Namanya wasilah. Sebatas pembimbing, bukan tujuan. Tapi tanpa wasilah, tidak akan sampai tujuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ah, itu saja kayaknya. Kalau banyak-banyak malah olab nanti. Olab tahu enggak? Kebanyakan jadi keluar lagi gitu. Ya, ilmunya cukup untuk arba'in di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa tapakuh bidin, tambah luas dalam ilmu dan pengamalan kita dalam agama yang kita cintai ini. Karunia, anugerah yang besar, yang luar biasa. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, ya, Bapak simpulkan, wusul kepada Allah, ibadah kita diterima oleh Allah itu apabila menyatu syariat dan syariat urusan ibadah kita, hakikat urusan Allah menjemput kita, menerima kita. Apa sih tandanya? Batin kita selalu tersambung dengan Allah. Bermusyahadah menyaksi dengan sifat-sifat Allah. Itu tanda terjadi konektivitas antara hamba dengan Allah. Jadi kalau hati kita kering, sujud kita kering, baca Quran kita hampa, sholat kita kropos, hanya syariat tanpa hakikat. Jadi syariat pemenuhan kewajiban kita, mulazamatul ubudiyah, terus beribadah kepada Allah, hakikat musyahadatur rububiyah, di mana batin kita tersambung dengan Allah. Allah musyahadah kepada kita, nyaksi kepada kita, kita pun menyaksi kepada Allah. Kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Ketersambungan atau konektivitas, itulah yang ada dalam wusul atau ibadah kita diterima, menyatu syariat dengan hakikat. Mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, Allahumma ja'alna hadina mahdiin, ghairadhallin wala mudillin, barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah lana waladaina butuhal anbiya wal auliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rab, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami. Ya Rab, bersihkan hati kami dari seluruh kemaksiatan-kemaksiatan kami, ya Rab. Dari mulai balig sampai hari ini, Engkau ampuni dosa orang tua kami, ya Rab. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka, ya Rab. Orang tua yang telah ke alam barzah, Engkau jadikan taman surga bagi mereka, ya Rab. Ya Rab, bersihkan harta kami, bersihkan diri kami, ya Rab. Ya Rab, bimbing kami, langkah-langkah kami untuk mengisi lembaran demi lembaran sampai kepada lembaran yang terakhir. Satu waktu pasti Engkau akan jemput kami. Satu waktu pasti ajal akan menghampiri kami, ya Rab. Kematian pasti adanya akan menimpa kepada diri kami. Jadikan kematian kami nanti, ya Rob, kematian husnul khatimah, kematian yang ada dalam bimbingan, kematian di mana jiwa tenang rindu kepadamu. Ya Rob, jauhkan kematian kami, kematian keluarga kami dari kematian su'ul khatimah. Ya Rob, bukakan mata hati kami seperti terbukanya mata hati para nabi dan para wali-wali, hati yang selalu musyahadah menyaksi atas kehadiran-Mu, hati yang selalu tenang zikir kepada-Mu, hati yang tenang bersama-Mu, ya Rob. Rabbana wasi'alaina arzaqana fi dunyana, ya Rob, limpahkan rezeki yang luas, yang penuh dengan keberkahan bagi kami. Ya Rob, jadikan rezeki yang luas untuk bekal ibadah dan dakwah kami, ya Rob. Ya Rob, cabut kecintaan dunia dan harta dari hati kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rab, jadikan kami sebagai suami menjadi pemimpin dalam keluarga kami. Ya Rab, jadikan istri kami yang salehah, jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu, yang bertakwa, yang akan menggantikan kami, ya Rab. Ya Rab, kumpulkan kami dengan keluarga kami dari dunia sampai nanti di akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umil kitab al fatihah Arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jemaah sekalian, diulangi lagi pengumuman sebelum ditutup. Nanti sholat zuhur kita, bagi yang di luar kota, ya, di Bogor, yang di luar kota Jakarta, silahkan untuk niat jamak takdim, ya, jamak masing-masing. Sebab Nabi menyatakan, innallaha yuhibbu antukbala rohosuhu kama yuhibbu antukbala ajaimuhu. Allah suka kepada hambanya ketika diterima ruh sohnya. Ketika musafir kita jauh ke tempat ini, kemudian kita menjamak bahkan mengkosornya, Allah suka. Seperti Allah suka kita melaksanakan yang azimah ketika kita berada di tempat masing-masing. Nah, jadi silahkan untuk di awal nanti niat menjamak, kemudian dilanjutkan nanti sholat asar. Nah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan yang penting kita sudah memenuhi persyaratan, maka Allah suka kepada hamba yang menerima ruhsahnya di waktu ruhsah, menerima pula ya selain ruhsah ajimahnya di waktu ajimah, seperti itu ya. Nah itu saja yang bisa disampaikan, besar manfaatnya bagi kita sekalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.